manis-manis di depan mataku. Ku rasakan berdetak, jantung ini tidak terkendali. Ku beranikan diri untuk sekedar tanya namanya. Tapi kakiku ini tak bisa beranjak dari sini. Sampai